tepung di batas kota. Kesangka menjaga jadi nak mimiti tepi nak nanya ke Bandung mobil rumah. Sangka manjang tulungna tujuan horeng sarua mending sarang ngarah ke sesajana bari ngantong osan ngalor hidup ngobrol rencana tujuan. Raja Inggris nyatet alamat sana. Seminggu saprakarita tersangka maneh nagana. Bekililah hati mantep terus jadi papa cakma. Kota lalakon urang duaan mun pareng jaga laksana harapan pinanggih baca. Harapan pinanggih baca.